السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين كمسلمات يا سهر أمتي، الله سبحانه وتعالى menyatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21 tentang tanda-tanda kekuasaannya. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan kalian agar kalian tenteram kepadanya, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddatan warahmah, Allah jadikan kasih sayang, Allah jadikan rahmat di antara mereka. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun, sungguh yang demikian menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Dan sungguh kalau kita mau memikirkan tentang bagaimana Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, sungguh sangat menakjubkan. Seakan-akan seorang laki-laki tanpa istri belum sempurna, sebagaimana para wanita tanpa seorang suami belum lengkap. Sungguh indahnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan nikah. Ketika Rasulullah s.a.w. menyatakan dengan kalimat bahwa nikahu sunnati, bahwa nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, nikah itu sunnahku, ajaranku, dan siapa yang tidak suka dengan ajaranku ini bukan golonganku, kata Nabi. Disyariatkan nikah karena demikian menakjubkannya, manusia memang diciptakan berpasang-pasangan, sehingga mereka yang dalam keadaan belum berpasangan dalam keadaan masih ada kekurangan. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah tentang para pemuda? Ya ma'asyara syabab, Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda, kata Nabi, siapa yang diantara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sungguhnya menikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu akan bisa menundukkan pandangan mata dan akan bisa menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya. Muslimin kaum muslimat yang saya hormati. Perintah Nabi ini dengan kalimat yang jelas, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah mampu, iddatan wa uddah, mampu harta bendanya, mampu dalam keadaan dirinya. Artinya dirinya sudah dewasa, sudah mampu. Dari sisi perlengkapannya, hartanya juga sudah bisa menghidupi seorang istri. Maka kata Nabi, menikahlah. Karena sungguhnya itu akan membuka pandangan mata. Yang tadinya matanya tidak bisa ditundukkan karena syahwatnya sudah tinggi. Tetapi dengan menikah, maka dia akan bisa menundukkan pandangan matanya. Dia punya di rumahnya yang halal baginya. Demikian pula Allah katakan ahsan lil farj, lebih menjaga kehormatannya, lebih menjaga kemaluannya, tidak jatuh ke dalam zina, tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Kemudian faman lam yastati', siapa yang tidak mampu, fa 'alaihi bis-shaum, siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija', kata Nabi, karena puasa itu akan menjadi tameng baginya. Puasa itu akan menjadi bisa sebagai tameng perlindungan dan sebagai perkara yang menurunkan syahwatnya. Qanibina azakumullah kaum muslimin kaum muslimat yang saya hormati. Berarti menikah adalah perintah. Bahkan Allah dalam Al-Qur'an menyatakan fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matna wa tsalaatsa wa rubaa'. Kata Allah, menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang kalian sukai. 2, 3, atau 4. Dan siapa yang tidak mampu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mampu untuk adil, fawahidah, maka cukup satu. Kaum muslimin yang saya hormati, perintah fankihu, menikahlah. Dan ucapan Nabi, ya ma'asyara syabab, siapa yang mampu diantara kalian menikahlah, ini menunjukkan bahwa menikah itu adalah perkara yang syar'i. Dan setelah menikah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam satu ayat tanggung jawab masing-masing dan hak masing-masing. Subhanallah. Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Karena memang Allah berikan kelebihan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu, dan karena nafkah yang mereka keluarkan dari harta mereka. Kemudian menyatakan fan fasalihat. Maka yang namanya salihat anitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Fasalihat, maka wanita yang salihah adalah wanita yang taat, yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian kepada suaminya. Dia bisa menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Subhanallah. Demikian adilnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu hukum, yaitu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin para wanita, sedangkan wanitanya hendaklah menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak suaminya, mendidik anak-anak suaminya. Ini pembagian yang sangat adil yang Allah takdirkan, Allah syariatkan untuk kebahagiaan kalian. Allah akan turunkan mawaddatan wa rahmatan. Allah akan turunkan kasih sayang, rasa cinta, sehingga suami istri tadi merasa saling membutuhkan, merasa saling memberikan jasa, merasa dia saling mencintai satu dengan lainnya. Qala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hak masing-masing suami dan istri, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Kata Allah, walahunna Mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Atas mereka para wanita sama seperti yang untuk mereka. Dalam bahasa Arab, kalimat atas dan kalimat untuk berbeda. Dalam bahasa Arab, kalimat ala dan kalimat li ini berbeda. Kalau ala, atas, kalau li, untuk. Kalau atas mereka, maknanya tanggung jawab dan kewajiban. Tapi kalau untuk mereka, maknanya hak. Hak dan kewajiban. Berarti apa makna ini? Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan untuk mereka apa yang atas mereka dengan baik. Mereka para wanita, artinya hak mereka dengan kewajiban mereka sama, kata Allah. Mereka memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Mereka memiliki kewajiban dan juga mereka memiliki hak. Dan Allah katakan mithlul ladzi 'alaihinna, hak mereka sama, kata Allah, dengan kewajiban mereka. Kewajiban mereka sama dengan hak mereka. Artinya suaminya juga demikian. Suami punya hak, tetapi juga punya tanggung jawab. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Bagi mereka, para wanita punya hak yang harus ditunaikan pada mereka. Dan mereka juga punya kewajiban yang harus ditunaikan pada mereka. Dan laki-laki di atas para wanita beberapa derajat. Atau satu tingkatan di atas mereka. Dan ini sudah Allah ciptakan demikian karena faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Karena Allah berikan kelebihan pada laki-laki yang tidak diberikan pada perempuan. Niscaya kita paham bagaimana lembutnya tubuh perempuan dan bagaimana kuatnya tubuh laki-laki. Dan bagaimana sifatnya, sifat kelembutan wanita. Dan bagaimana sifat kepemimpinan seorang laki-laki. Ini khunudin azakum, Allah ciptakan berbeda. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, walaysad dakarukal untha. Memang laki-laki tidak sama dengan wanita. Berbeda. Ibunya Maryam, ketika mengandung di perutnya seorang bayi, bernazar, Rabbi, inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ya Rabbku. Aku bernadar untuk menyerahkan anakku ini untuk engkau. Ini untuk berjihad fisabilillah, untuk berdakwah. Fataqabbal minni, terimalah nadarku. Kalau lain akan aku jadikan dia dai pejuang Islam. Ternyata setelah melahirkan perempuan. Kata beliau, Rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Rabbku, ternyata aku melahirkan perempuan. Walaysa dzakarukal untha, dan memang laki-laki tidak sama dengan wanita. Qul inna a'udzukum wa ternyata tetap Allah istimewakan karena niatnya. Niat yang baik ingin menjadikan anaknya sebagai nazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala, diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan dakwah. Ternyata menjadi seorang yang masya Allah, wa Maryam allati ahsanat farjaha, yang Allah puji dalam Al-Qur'an, wanita yang suci yang melahirkan seorang nabi. Qul inna a'udzu bi rabbil, berarti memang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tetapi jangan sombong, wahai kaum laki-laki. Engkau enggak bisa hidup sendiri tanpa perempuan. Enggak akan bisa. Ketika dia dalam keadaan merasa dirinya enggak butuh. Ternyata semua yang namanya laki-laki secara fitrah membutuhkan perkara-perkara yang hanya dimiliki oleh wanita. Maka ikhudin a'azakumullah, kadang-kadang kalau dia sendirian bingung. Bingung mau apa saya? Gelisah. Silakan. Bagaimana keadaan ketika suami, ketika istri tidak ada? Bagaimana suami? Bingung. Mau ini, enggak ini. Yang biasanya ada yang nanyakan, mau apa Mas? Perlu apa? Mau syahi, mau gahwa, mau kopi. Begitu enggak ada, bingung dia. Demikian pula para wanita yang makhluk yang masya Allah, makhluk lemah, tetapi dia masya Allah memiliki tingkat yang sangat tinggi, sangat berharga, seperti mutiara permata selalu dilindungi, selalu dijaga, selalu dalam keadaan butuh penjagaan. Maka mereka butuh suami. Kalau belum ada suami, bapaknya bertanggung jawab. Setelah ada suami, suaminya bertanggung jawab. Karena bapaknya gak akan hidup terus. Manusia pasti akan datang ajalnya. Wa idza jaa ajaluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka berkatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, maka Allah takdirkan laki-laki dengan sifat-sifatnya dan perempuan dengan sifat-sifatnya. Kemudian Allah katakan, laki-laki pemimpinnya, wanita rakyatnya. Pemimpin hendaklah memimpin dengan adil, sedangkan rakyat hendaklah jadi rakyat yang taat. Bagaimana kira-kira sebuah negara? Kalau pemimpinnya adil, rakyatnya taat. Pimpinan tidak adil, kacau negara. Atau pimpinannya adil, tapi rakyatnya tidak taat. Apa jadinya? Kacau juga. Tidak akan terjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak akan terjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur, tenteram, dan Allah mengampuninya mereka. Tidak akan terjadi. Kecuali kalau dua tadi ada klop, pimpinannya adil, rakyatnya taat. Demikian pula pada negara-negara kecil yang bernama rumah tangga. Demikian pula pada negara-negara kecil, hendaklah pimpinannya memimpin dengan adil, sedangkan rakyatnya, istri dan anak-anaknya menjadi rakyat yang taat. Maka akan indah, akan turun barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan turun barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mawaddatan wa rahmatan, dan akan mendapatkan sa'adah. Sa'adatul dunia wa sa'adatul akhirah. Akan mendapatkan kebahagiaan dunia, di samping nanti akan ada kebahagiaan akhirat yang dijanjikan. Maka pertama, ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, kita lihat, kalau dua belah pihak, suami dan istri, saling memberikan hak-haknya masing-masing dan mengerjakan kewajibannya masing-masing, maka niscaya akan semakin erat hubungan, akan semakin cinta satu sama lain. Dan dengan cinta itu, niscaya keluarga tadi akan semakin kokoh, semakin kuat. Tetapi kalau yang satu melalaikan, atau yang lain melalaikan, atau kedua-duanya melalaikan kewajibannya, tapi terus menuntut haknya, mana hak saya, mana hak saya, mana hak saya, maka akan terjadi keretakan rumah tangga, akan terjadi kehancuran. Suami menuntut haknya, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu, kamu harusnya begini, saya harusnya diginikan, saya harusnya begini. Tetapi dia lupa kewajiban-kewajibannya. Atau sebaliknya, wanita yang menuntut, mana suami kok gak begini, suami kok gak begitu. Tapi dia tidak memberikan kewajibannya. Maka ini pun akan terjadi keretakan. Maka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, masing-masing harus kenal haknya apa dan kewajibannya apa. Setelah tahu masing-masingnya hak apa dan kewajibannya apa, pentingkan kewajiban. Pentingkan kewajiban. Adapun hak, kalau tidak dapat, dia dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Adapun hak, kalau tidak didapatkan dari suaminya atau dari istrinya, maka dia akan mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan keikhlasan itu, otomatis pasangannya akan merasa, suami akan merasa, istri saya, masya Allah, melayani dengan ikhlas. Istri juga akan merasa, suami saya betul-betul menyayangi, betul-betul memberikan pada saya semua apa yang saya butuhkan, yaitu perlindungan, penjagaan, kasih sayang. Sehingga masing-masing merasa bahwa suaminya adalah yang terbaik. Dan ini yang akan membuat semakin erat. Qanifirina azakumullahu muslim yang saya hormati. Rasulullah SAW menyatakan, khairukum, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istrinya, dan aku adalah yang paling baik pada istriku. Kata Nabi SAW, masing-masing kalian yang terbaik adalah yang terbaik pada istrinya, dan aku adalah yang terbaik, kata Nabi, terhadap istriku. Dan dibuktikan, dibenarkan oleh para istri-istrinya. Bagaimana hebatnya Rasulullah, bagaimana adilnya Rasulullah, bagaimana kasih sayang beliau, bagaimana sampai ditanya, "Wahai Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumahnya?" Dijawab, membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Subhanallah. Rasul, imam, dia adalah pemimpin seluruh umat ini. Membantu istrinya. Iya. Subhanallah, ikhwan fillah, na'azakumullah. Ketika dia melihat betapa beratnya istrinya, dibantu. Dan itu bukan aib. Kalau seseorang baik pada tetangganya, baik pada teman-temannya, baik pada manusia, tapi enggak baik pada istrinya, ya keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Karena Allah berfirman, wal aqrabuna aula bil ma'ruf, kerabat dekat itu lebih utama untuk mendapatkan kebaikan. Baik siapa yang terdekat? Istrinya. Orang lain diperlakukan dengan baik, masa istrinya tidak diperlakukan dengan baik? Demikian pula istrinya, kalau dia bisa menghormati orang-orang di luar tetapi tidak menghormati suaminya, bisa melayani orang lain dengan baik, astagfirullah, melayani dalam artian berdagang, ucapannya sopan banget sama pembeli, masyaallah, tapi sama suaminya ketus, galak, kasar, ya keterlaluan. Kenapa? Ini akrab, lebih pantas engkau bersikap manis, bersikap baik kepada suamimu, bukan pada orang lain. Pada tetangga, pada orang lain, dia bisa lembut. Kepada suaminya, tidak lembut. Ini terbalik. Maka semua ini harus kita rubah. Harus kita ingat ucapan Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alayhinna bil ma'ruf, bahwa hak mereka dengan kewajiban mereka itu seimbang. Maka hak kita dari mereka dan juga kewajiban kita untuk mereka itu seimbang. Maka hendaklah seorang wanita harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan kasih sayang, bukan dengan terpaksa. Dengan kasih sayang. Sebagaimana wanita yang dikisahkan dari sahabiyah yang dikatakan ahlul jannah, ahlul surga. Ditanya oleh wanita-wanita lain, "Engkau dikatakan sebagai ahlul jannah. Kenapa? Apa keistimewaanmu?" "Saya enggak punya keistimewaan apa-apa." Sampai ditanya sholatnya, ditanya puasanya, ditanya ibadahnya, ya kurang lebih sama dengan sahabiah yang lain, sama dengan wanita-wanita yang lain. Coba diingat-ingat apa keistimewaan yang kamu kerjakan. "Saya enggak merasa punya keistimewaan apapun, kecuali kalau suami saya pergi bekerja, maka saya membayangkan betapa beratnya suami saya di luar sana, panasnya, teriknya, beratnya. Maka ketika dia datang, aku sambut dia dengan segelas air putih yang dingin." Cuma itu. "Iya, aku rasa cuma itu yang aku punya." Kata mereka, "Bisa jadi ini yang menyebabkan engkau dikatakan penduduk surga." Kenapa? Karena dia bukan masalah air putihnya, tapi dia merasa betul bahwa suaminya adalah memiliki jasa yang besar terhadap dirinya, terhadap anak-anaknya. Dia bekerja seharian, potang-panting dia, capek, berat. Peras keringat, banting tulang, kata orang. Maka dia merasa sayang kepadanya, sehingga disiapkan air minumnya dengan kasih sayang. Disiapkan makannya dengan kasih sayang. Disetrikakan bajunya dengan kasih sayang. Demikian pula ketika suaminya melihat bagaimana istrinya yang susah, berat. Kanibirina azakumullah. Iba. Sudahlah. Jangan semua dikerjakan, biar saya bantu. Jangan semua kamu yang kerjakan, biar saya bantu. Ini yang namanya kanibirina azakumullah, saling merasa. Saling merasakan apa yang dirasakan orang lain. Apa yang dirasakan oleh pasangannya masing-masing. Sehingga haknya seorang suami untuk ditaati, dan haknya istri untuk dididik oleh suami kepada yang baik, kepada yang sunnah, kepada yang saleh. Qanibirina azakumullah. Hak yang berikutnya, atau kewajiban istri yang berikutnya, adalah siyanatu urdaz zauj, termasuk yang membantu keharmonisan rumah tangga, seorang istri harus menjaga kehormatan suaminya. Sebagaimana suaminya tidak menjelek-jelekkan istrinya. Qulina a'azakumullah. Sebagaimana dikatakan fasalihatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya dan betul-betul menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada. Ini juga termasuk perkara yang sangat penting. Jangan ngerumpi sesama wanita isinya menjelek-jelekkan suami. Ah, suami saya begini, suami saya begitu, suami saya begini. Satu, dia tidak syukur. Kedua, dia menjatuhkan suaminya sendiri. Siapa dia? Dia itu adalah suamimu sendiri. Satu keluarga. Satu keluarga itu seperti satu tubuh. Kalau jelek, jelek satu keluarga. Kalau baik, baik satu keluarga. Maka hendaklah engkau ingat, wahai para wanita, bahwasanya suamimu itu adalah dirimu. Kenapa demikian? Karena dikatakan bahwa mereka libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Baik, apa makna pakaian? Menutupi aurat. Menutupi aib. Menjaga. Artinya, wahai para istri, kalian tuh pakaian suamimu. Kalau engkau bongkar semuanya, engkau membuka pakaianmu sendiri. Artinya engkau mempermalukan dirimu sendiri. Siapa yang malu? Ya istrinya yang malu. Demikian pula sebaliknya, wahai para suami, kalau engkau membuka aib istrimu, artinya engkau membuka pakaianmu sendiri. Bisa dibayangkan, sangat memalukan kalau seorang membuka pakaiannya sendiri. Membuka aibnya sendiri. Mereka pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Maknanya hendaklah wahai para suami, wahai para istri, hendaklah kalian menjadi pakaian yang saling menutupi, saling menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya, menutupi aib-aibnya. Para istri menutupi aib-aib suami-suaminya, dan para suami menutup aib-aib istri-istrinya. Dan ini khodirina azakumullah adalah perkara yang harus ada. Sehingga dalam keadaan hati ini akan terpupuk untuk menjadi saling mencintai. Saling membela. Qala wal mar'ah. Wanita juga memiliki tanggung jawab lain. Yaitu menjaga menjaga anak-anak. Menjaga rumah. Dan semua peralatan harta suaminya. Menjaganya. Ini juga termasuk disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. Yaitu kalimatnya dengan hafizatun lil ghaib. Menjaga. Milik suaminya ketika tidak ada suaminya. Kalau harta cukup dijaga dalam artian dibersihkan, dijaga dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah anak-anaknya. Jangan sampai diterlantarkan. Diurus, dimandikan, dididik. Dengan didikan-didikan yang baik. Sehingga dalam pepatah disebutkan, atau dalam sebuah syair disebutkan, al-ummu madrasatun. Idza a'dadtaha a'dada jilan tiban aqatta araq, tibal araq. Ibu itu seorang, atau ibu adalah sebuah sekolahan. Yang kalau kau persiapkan ibu-ibu yang baik, maka niscaya engkau mempersiapkan generasi yang baik pula. Artinya bagi orang yang belum menikah, maka siaplah. Ketika mau menikah, pilih ibu yang baik. Calon ibu anak-anakmu. Kenapa? Karena al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta jilan thayyibal a'raq. Bahwa ibu itu adalah sekolahan pertama bagi anak-anakmu. Sekolahan pertama bagi anak-anak kita. Pertama bisa ngomong, siapa yang ngajari? Ibunya. Pertama dia melihat, apa yang dilihatnya? Ibunya. Pertama dia mulai bergerak, mulai berbicara, siapa yang ditiru? Ibunya. Maka hati-hati. Hendaklah kita memilih wanita-wanita yang salihah mu'minah, yang muta'allimah. Dan hendaklah kita mendidik istri-istri kita agar menjadi sekolahan yang baik, madrasah yang baik. Qul inna a'udzubikumullah qul muslimin yang saya hormati, qul muslimat yang saya hormati. Kalau demikian keadaannya, maka tanggung jawab wanita sangat penting, peranannya sangat berat. Peranannya sangat penting dan tanggung jawabnya sangat berat. Kenapa enggak suaminya yang bertanggung jawab masalah itu? Karena suami punya kesibukan, yaitu mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tugas mereka yaitu bima anfaqu, dengan apa yang mereka nafkahkan, sehingga anak-anak lebih banyak bersama ibunya. Kecuali kalau sudah beranjak dewasa dan dia laki-laki, mungkin bisa ikut bapaknya membantu bapaknya, atau bisa dididik bersama bapaknya dalam usahanya, dan juga dididik dengan agamanya. Yang ketiga, hendaklah wanita menjaga dirinya dan merasa bahwa engkau adalah milik suamimu. Maka engkau harus jaga milik suamimu itu sebagaimana engkau menjaga semua milik suaminya. Yang ini dijaga, yang itu dijaga, dirinya gak dijaga. Ini juga terbalik. Hendaklah dirinya lebih dijaga milik suaminya. Maka suami pun akan melihat keadaan ini, bahwa istriku betul-betul khusus buatku. Khusus buatku. Ketika dia tidak ada kepentingan, tidak keluar rumah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian wahai para wanita tetap di rumah-rumah kalian. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan tabarruj, jangan mejeng, jangan nampang, jangan berhias kemudian keluar jalan-jalan atau keluar ke sana kemari tanpa keperluan yang penting, jangan. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Kecuali kalau terpaksa ada kepentingan yang harus dia kerjakan, maka itu pun dengan sekian syarat. Di antaranya syaratnya adalah hijab. Memakai hijabnya, menutup auratnya, memakai pakaian yang besar yang tidak membentuk tubuhnya, memakai pakaian yang tebal tidak tembus pandang, dan jangan memakai wangi-wangian, karena semua itu untuk suamimu. Khamilinazakumullah. Kalau barang yang dibungkus itu biasanya barang berharga, tapi kalau barang yang dibuka, dipegang oleh siapa orang atau dilihat oleh siapa orang, biasanya barang yang murah. Maka kalian wahai para wanita muslimah adalah barang-barang berharga milik suamimu. Permata mutiara yang berkilau indah yang harus dijaga terus. Ditutup. Sehingga ketika suaminya datang, kamu berikan kepadanya dengan betul-betul bersih. Dalam keadaan betul-betul tidak tercoreng dengan apapun. Akan menambah kecintaan suaminya. Dan suami juga demikian. Dalam keadaan ketika ada yang mengeluh kepada Umar bin Khattab bahwasanya istriku selalu minta cerai, dilihat orang itu dalam keadaan rambutnya acak-acakan, bajunya kotor, lusung, demikian, tidak menyenangkan. Ditanya, kamu begini setiap hari? Begini keadaannya? Kau tidak nazak, ya pantas kalau istrimu minta cerai darimu. Kamu ingin dia berhias untukmu? Iya. Maka hendaklah kamu pun berhias untuknya. Kau tidak nazak, mau berhias untuknya, untuk istri. Bukan kalian ingin selalu dipuji oleh orang, bukan. Bukan itu. Bukan ingin jadi artis, bukan. Tapi untuk suamimu, untuk istrimu. Sehingga ketika dia pulang, ketika suami pulang, dia ingat. Kata Nabi, Al-Kais, Al-Kais. Apa Al-Kais? Sesungguhnya makna bahasanya adalah cerdas. Cerdaslah sedikit. Cerdaslah sedikit, itu maknanya. Tetapi para ulama menafsirkan bahwa maknanya adalah sunnah ketika pulang safar itu sedekah kepada istrinya. Yani memberikan kerinduannya kepada istrinya. Jangan kaku-kaku banget. Datang, assalamualaikum, masuk kamarnya, taruh tas. Isyadah. Gak punya rasa rindu pada istrinya. Datang. Al-Kais kata Nabi. Cerdas. Kalau dia menjaga dirinya di luar, pasti akan rindu pada istrinya. Maka niscaya ketika bertemu akan mesra. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nah, dan itu sunnah. Artinya, dalam artian secara umum, kita ini disunnahkan untuk menyenangkan istri. Sehingga khunudin a'azakumullah, sampai dikatakan, inna fi buti ahadikum sadaqah. Sesungguhnya pada kemaluan kalian ada sadaqah. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, apakah kita menyalurkan syahwat kita kepada istri itu sedekah? Kata Nabi, bukankah kalau kamu menyalurkannya kepada yang haram, bukankah itu dosa? Iya, berarti kepada yang halal pahala. Kalau pada yang haram dosa, berarti kepada yang halal pahala. Kemudian Rasulullah, tetapi na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada di antara kita, kalau dia keluar dalam keadaan tidak menjaga dirinya, tidak menjaga matanya, jelalatan kesana kemari, melihat wanita cantik di jalan, melihat ini, melihat itu, pulang, aduh, so, istri saya jelek banget. Iya kan? Salah siapa? Wallahi, bukan salah istrinya, salah dia. Padahal belum tentu yang dilihat tadi cantik beneran. Bulu matanya palsu, rambutnya palsu, alisnya palsu, semuanya palsu. Dari jauh kelihatan cantik, dari dekat kayak syaitan, iblis. Maka kalau laki-laki tadi menundukkan pandangan matanya di jalan, dia menjalankan syariat Allah SWT, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم, sebagaimana Allah perintahkan kepada wanita, قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, hendaklah para laki-laki menundukkan pandangan-pandangan mereka. Demikian pula kepada laki-laki perempuan-perempuan mukminah, hendaklah menundukkan pandangan-pandangan mereka, maka yang dilihat istrinya yang paling cantik sedunia. Dan itu sudah banyak diceritakan oleh para suami-suami yang saleh. Betul, sungguh merasakan bahagia. Saya merasa istri saya yang paling cantiknya. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya, menjaga matanya, menjaga dari yang haram. Demikian pula istrinya merasa bahwa suaminya adalah yang paling ganteng, yang paling gagah, masya Allah. Karena menjaga dirinya, maka disunnahkan demikian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan kalimat al-kayis, ini akan terbukti ketika dia menjaga dirinya. Maka begitu ketemu dengan istrinya, naik keinginannya untuk memeluknya, keinginannya untuk menciumnya. Kenapa? Karena dia bersih, tidak kotor di luar, tidak kemana-mana matanya. Sehingga dengan istrinya dia sungguh mendapatkan dari Allah mawaddah, rasa cinta, suka, senang melihat istrinya. Demikian pula istrinya ketika dia tahu bahwa suaminya akan datang malam ini, maka bersiap-siaplah. Disuruh oleh Nabi SAW untuk bersolek, untuk berhias, untuk bersisir. Bahkan sampai disunahkan ke pasukan perang Rasulullah SAW. Ketika pulang dari jihad, Rasulullah SAW menyatakan masjid. Karena dulu gak ada HP, gak ada telepon-telepon genggam, maka disuruh ke masjid. Apa diantara hikmahnya? Kata beliau alaihi salatu wassalam, biarkan para istri bersisir, biarkan mereka bersiap-siap. Jadi ketika datang ke masjid, mereka salat sunnah. Beritanya nyampe, wah, rombongan telah datang, sudah sampai di masjid. Maka para istri siap-siap. Setelah itu mereka pulang ke rumahnya, istri dalam keadaan sudah bersih, wangi, harum. Di luar gak boleh pakai wangi-wangian. Di rumah sunnah untuk berpakaian yang baik, yang indah, yang cantik, dengan wangi-wangian untuk suaminya. Karena memang kamu diciptakan oleh Allah SWT ditakdirkan oleh Allah sebagai pasangannya. Wa khalaqnakum azwaja. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kata Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan kalian dengan pasangan kalian. Artinya memang engkau adalah istrinya. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa? Qanibidina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kaum muslimat yang saya hormati. Maka dikatakan bahwa perkara yang berikutnya dari hak suami dan istri adalah hendaklah dia memberikan, menyerahkan dirinya kapan diminta oleh suaminya. Menyerahkan dirinya kapan diminta oleh suaminya. Ini juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghabbanan 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Kalau seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, ke kasurnya, kemudian istri menolak dan suami tidur dalam keadaan marah, maka niscaya para malaikat akan melaknatnya. Melaknat si wanita tadi sampai pagi hari. Na'udzubillah. Rasulullah SAW menggambarkan betapa mengerikannya wanita yang menolak ajakan suami. Tentunya jawabannya sangat jelas. Kenapa? Kenapa kira-kira? Qadibidina azakumullah, yang namanya suami dalam keadaan ketika syahwatnya tinggi, kepada siapa kalau bukan kepada istrinya? Sedangkan istrinya dalam keadaan dia bisa melayaninya kapan saja. Agak berbeda dengan suami. Agak berbeda dengan suami. Suami tidak bisa setiap saat. Kalau lagi pikiran yang sulit, sedang stres kepalanya, ya tidak bisa. Maaf saja. Iya kan? Tidak bisa. Tetapi ketika dia sedang syahwatnya tinggi dan dia harus menunaikannya dengan yang halal, ternyata istrinya menolak. Ini khodirin a'azakumullah. Padahal si istri tidak seperti suami, kapan saja dia bisa. Khodirin a'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati, mudah-mudahan dipaham supaya tidak terlalu vulgar. Mudah-mudahan dipaham, kapan saja dia bisa. Mudah bagi dia menerima ajakan suaminya. Maka menolak itu adalah hal yang sungguh perkara yang agak aneh, karena tidak ada halangan apapun kecuali kalau memang dia sedang haid, maka halangannya syar'i, halangannya sudah sesuai dengan sunnah. Tidak, aku tidak bisa. Dan itu pun Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, aku melayani dalam keadaan aku menutupi kemaluanku. Layani oleh Aisyah memakai kain. Demikian tingginya hak suami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan tentang para wanita bahwa para wanita itu idza sallat khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha maka dia tadkhulul jannah min ayyi abwabit thamaniyati syaat, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wanita itu kalau sudah sholat yang wajib-wajibnya, sudah puasa yang wajib-wajibnya, kemudian taat pada suaminya, maka silakan dia masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang 8. Subhanallah. Pintu surga ada 8. Maka silakan masuk dari pintu manapun yang kalian sukai. Ini keistimewaan para wanita. Mudah untuk masuk surga. Keistimewaan para wanita mudah untuk masuk surga karena dikatakan dengan 3 kalimat, para wanita kalau sudah sholat yang wajibnya, sudah puasa yang wajibnya, kemudian dia taat suaminya, maka silakan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang 8. Tetapi anehnya, Rasulullah SAW diperlihatkan tentang penduduk neraka. Ternyata aktsaru sukaniha an-nisa, ternyata kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Aneh kan? Padahal begitu mudahnya untuk masuk surga. Salat yang wajib, Puasa yang wajib, taati suami. Selesai. Dakhala al-jannah min ayyi abwabiha? Abwabi thamaniyati sya'at. Tetapi ternyata di dalam neraka yang terbanyak penduduknya adalah para wanita. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Dijawab, yakfurnal ashir. Karena para wanita itu kebanyakan. Yakfurnal ashir. Tidak mensyukuri suaminya. Ditanya, bagaimana tidak mensyukuri suaminya? Kata Nabi, kalau dia berbuat kejelekan sekali saja suaminya, maka si wanita akan menjawab, innaka lam ta'mal khairan qat. Engkau belum pernah berbuat baik kepadaku. Padahal setahun lebih berbuat baik. Satu kali salah, dikatakan engkau enggak pernah berbuat baik sama sekali. Ini yang terbanyak. Kecuali wanita-wanita yang salehah. Kecuali wanita-wanita yang mukminah, yang dia merasa bahwasanya di samping kekurangannya ada kelebihannya. Qanilina azakumullah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kau muslimin yang saya hormati, bisa jadi kamu gak suka dalam sesuatu. Suami saya itu, aduh, pokoknya ada ganjelan. Ya kenapa? Ya begitulah pokoknya. Susah diungkapkan. Karena ada ketidaksukaan pada suaminya. Maka ingatlah, di samping apa yang kamu tidak sukai, ada sekian banyak yang kamu sukai. Ada sekian banyak yang kamu sukai. Maka hendaklah kamu ingat-ingat kelebihannya. Dan berupaya untuk menutup mata dari kekurangan-kekurangannya. Ini yang kita maksud kekurangan-kekurangan khilqah ya. Kekurangan-kekurangan khilqah. Ini ciptaan yang tidak bisa dirubah. Kalau akhlak ya tentunya harus nasihati. Atau minta beberapa ustaz untuk menasehatinya. Tapi yang saya maksud adalah kekurangan misalnya apakah terlalu hitam. Atau sebaliknya terlalu putih. Ada yang gak suka? Ih, putih amat. Kayak tembok. Kana bin na'azakumullah. Atau pendek. Atau ketinggian. Malah. Aduh. Suaminya si fulan itu tinggi. Suami saya kok begini. Kana bin na'azakumullah. Ada yang sebaliknya. Ini kok seperti yang listrik. Padahal dalam keadaan suami yang lain bagus-bagus. Kana bin na'azakumullah. Semua ini adalah perkara-perkara yang tidak bisa dirubah. Khilqah. Semuanya ciptaan Allah SWT. Maka apa yang tidak kamu sukai, ditutupi dengan perkara yang kamu sukai. Kamu ingat-ingat. Tapi dia, Masya Allah, baiknya bukan lain. Tetapi dia, Masya Allah, walaupun dia begini, tapi kelebihannya sangat banyaknya. Yang diingat-ingat kelebihan-kelebihannya. Dan ini juga akan semakin harmonis keluarga. Sama juga para suami. Jangan mengeluh terus istrinya begini, istrinya begitu. Atau bahkan disampaikan pada istrinya. Dan itu sama sekali tidak sunnah. Bahkan ketika menghukum istri. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan untuk menasihati dia. Dan kadang-kadang perlu dipukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak melukai, tidak mencacati. Baru wahjuruhunna fil madaji', atau pisahkan tempat tidur. Ini hukuman-hukuman kalau melanggar syariat. Kalau melanggar syariat. Tetapi satu yang tidak boleh. Kata Nabi, wala tuqabbih, dan jangan dijelekkan. Ini penting, barakallahu fikum. Karena kalau seorang istri dijelekkan, itu lebih sakit daripada dipukul. Kamu pukul dia, sakit badannya. Tapi kalau engkau jelekkan dia, sakit hatinya. Dan sakit hatinya lebih lama, lebih nempel, lebih melekat. Ini mengerikan. Jangan sampai, kata Nabi, dalam riwayat yang lain, engkau caci maki di siang hari, dan engkau peluk di malam hari. Au kama qala sallam fi ma'na, secara maknanya. Siang hari dicaci maki, malamnya dia jimai. kenapa dijimai kalau ternyata jelek kamu caci maki? Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Artinya, kalau engkau masih suaminya, kalau engkau dalam keadaan masih cinta kepadanya, maka la tuqabbih. Jangan jelekkan dia. Ada dua pendapat dari para ulama masalah la tuqabbih. Ada yang berpendapat bahwa makna la tuqabbih adalah jangan ucapan qabbahallah. Qabbahakillah. Semoga Allah menjelekkan kamu. Itu jangan. Yang kedua maknanya qabbah. Atau maknanya tuqabbih adalah engkau mencercahnya. Menjelekkannya. Engkau dasar jelek. Dasar begini, dasar begitu. Jangan. Mereka makhluk Allah SWT. Mereka ciptaan Allah SWT. Allah ciptakan dengan sempurna, dengan baik. Maka kekurangan-kekurangan yang ada padanya kalah dengan kelebihan-kelebihannya. Kamu ingat bahwa wanita istrimu walaupun begini, tapi dia masya Allah salihah. Walaupun dia memiliki kekurangan itu, tetapi dia dalam keadaan taat pada suaminya, dalam keadaan memberikan hak-haknya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, di antara yang memberikan atau yang membantu keharmonisan rumah tangga adalah hendaklah seorang istri izin pada suaminya ketika mau keluar, dan suami hendaklah mengizinkan kalau memang keperluan yang baik. Jadi masing-masing harus mengerti. Ke rumah orang tuanya dilarang. Jangan. Kalau memang dekat dan tidak safar, silakan. Kecuali kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran sesuatu. Nanti saya antar. Nanti saya antar. Ini masya Allah mendukung silaturahmi. Ada istri yang tidak izin suaminya, kesana kemari seenaknya, maka ini akan membuat keretakan rumah tangga. Sebaliknya ada istri yang mau izin, tapi gak pernah diizinkan oleh suaminya. Suaminya diktator, pokoknya saya. Urusan-urusan lain gak boleh. Padahal urusan yang penting silaturahmi misalnya. Apalagi ngaji, pengajian, ta'lim. Maka hendaklah diberikan izin pada mereka. Qulibina a'azakumullah. Maka hendaklah, kalau kita mengenal hak masing-masingnya, niscaya Allah SWT akan memberikan barakah pada keluarga tersebut. Akan diturunkan mawaddah warahmah. Allah SWT, Rasulullah SAW dalam khutbah terakhir beliau, Hajjatul Wada. Bayangkan haji terakhir berarti ini perkara penting. Seperti wasiat. Karena haji terakhir, setelah itu Rasulullah SAW wafat. Apa di antara khutbahnya? Innalakum ala nisaikum haqqan wal nisaikum alaikum haqqa. Sesungguhnya bagi kalian terhadap istri-istri kalian ada hak, dan juga pada mereka para wanita atas kalian ada hak yang harus kalian tunaikan. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hak-hak mereka para wanita hendaklah ditunaikan. Berikan nafkahnya, berikan pakaiannya, berikan tempat tinggalnya. Kan bila na'azakullah, walaupun kontrak. Sebab ketika numpang pada mertua, biasanya terjadi perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Apa itu perkara-perkara? Wanita tadi akan bingung. Tarikan dari orang tuanya dan tarikan suaminya. Suaminya lebih berhak sesungguhnya. Tetapi ibu dan bapaknya adalah orang-orang yang mendidiknya sejak kecil. Maka dia akan susah. Bingung. Saya mau lebih mementingkan yang mana? Suami atau orang tua? Mementingkan suami, orang tuanya marah-marah. Mementingkan orang tua, suaminya marah-marah. Ini kasihan. Kalau ditinggal di tempat yang demikian, maka berikan tempatnya. Walaupun kontrak satu kamar. Ini qulibina azakum hak mereka, hak para wanita. Iswatuhun wa ta'amuhun wa mabituhun. Mabituhunna, tempat mereka, makan mereka, pakaian mereka. pakaikan pada mereka pakaian yang seperti yang kamu pakai, nilainya maksudnya. Berikan makan pada mereka apa yang kamu makan, berikan tempat pada mereka. Artinya jangan kamu bermewah-mewah dengan pakaianmu dan makananmu, sedangkan istri dikasih sekedarnya. Tidak. Tapi hendaklah yang seperti atau yang senilai dengan apa yang kamu makan. Ini juga akan memberikan perkara yang baik pada rumah tangga. Kemudian azakullah, ada perkara yang penting yang juga subhanallah membantu keharmonisan rumah tangga. Nabi menyatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiah, niscaya akan saling mencintai, kata Nabi. Ini umum sifatnya, walaupun sesama kaum muslimin, saudara-saudara, saling berhadiah itu akan saling mencintai. Maka suami istri apalagi, penting masalah itu, tidak sepele, perkara besar. Ketika kamu pulang dari safar yang jauh, berikan oleh-oleh. Only for you. Ah, begitu. Ini khusus untukmu. Anak-anak dikasih permen, istri dikasih yang khusus. Karena firman Allah, ini akan menyenangkan hati. Istri juga, ketika suaminya datang, aku sudah masakkan untukmu masakan yang spesial. Ini firman Allah, saling memberikan hadiah, saling mencintai. Jangan dianggap remeh. Jangan hidup itu monoton terus. Kerja, pulang, tidur, bangun pagi, berangkat kerja. Kerja, pulang, tidur, bangun pagi, berangkat kerja. Terus begitu. Tidak demikian. Mereka punya hak dari kalian. Kalian punya hak dari mereka. Tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah. Niscaya kalian saling mencintai. Dan biasanya mereka, para wanita, sebagaimana juga para suami, itu justru senangnya karena perhatiannya. Bukan karena nilainya. Ah, masa cuma ini? Tidak apa-apa. Dia tahu kesukaan suaminya apa. Begitu dia datang, dia siapkan apa yang disukai suaminya. Walaupun perkara yang murah. Demikian pula istrinya diberikan hadiah. Kecil, murah, tetapi dia ingat betapa suaminya memperhatikan dirinya. Ini juga penting. Perhatian. Qulina a'udzubikumullah. Masih ada perkara-perkara lain yang berkait dengan masalah ini, yaitu perkara kewajiban dan hak antara suami dan istri, yang alhamdulillah sebagian besarnya sudah kita sampaikan. Dan sisanya adalah ucapan Rasulullah SAW, ala wastausu bin nisa'i khaira, innama hunna awanun ay asiratun indakum. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, ala wastausu bin nisa'i khaira, hendaklah kalian wahai para suami memberikan wasiat-wasiat, nasihat-nasihat kepada istri-istri kalian. Aku peringatkan kalian dengan wasiat dan nasihat untuk bersikap baik pada para wanita, untuk berkata baik pada wanita, untuk memberikan kebaikan pada mereka, memberikan nasihat pada mereka. Karena mereka itu adalah tawanan-tawanan kalian. Yani digambarkan oleh Nabi, mereka itu awan, asirat indakum. Bagaimana asir? Asir yang sesungguhnya saja, yang benar-benar tawanan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan memberi makan kepada mereka, anak yatim, orang miskin, dan asir, dan tawanan. Apalagi ini adalah istri. Kenapa dikatakan tawanan? Karena dia gak bisa kemana-mana. Ada di rumah kalian. Gak bisa kemana-mana karena syari'i. Karena syariat yang menjaga. Jangan keluar rumah. Tetaplah di rumah kalian. Maka kalian harusnya menyayangi mereka. Memberikan kebaikan pada mereka. Mementingkan mereka. Memberikan kasih sayang pada mereka. Memberikan makanannya, memberikan kebaikannya dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang baik. Nasihat-nasihat yang baik. Ini juga penting, ikhwan fillah na'azakumullah, yang disebutkan di sini oleh Abdullah Jarullah. Hendaklah seorang suami mengajarkan pada istrinya ajaran yang baik. agama yang baik. Yakni ajarkan sunnah demi sunnah. Ajarkan prinsip-prinsip agama. Niscaya dengan prinsip-prinsip agama, semakin kenal masing-masingnya. Bagaimana cara beribadah pada Allah, bagaimana cara dia untuk mengambil jalan yang selamat, saling bantu-membantu untuk mendapatkan surga. Sebagai penutup, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya kasih sayang di dunia tetapi tidak sampai di akhirat. Dan adanya kasih sayang di dunia yang bersambung terus sampai di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, dua orang yang saling bercinta kasih. Nanti pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan, akan saling bertikai, akan saling memaki, saling melaknat, kecuali orang-orang yang takwa. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Jangan kita saling cinta mencintai, bagus masya Allah, tetapi sayangnya cinta mencintainya tidak di atas syariat, tidak di atas ilmu, tidak di atas agama. Pokoknya suaminya mau berbuat apapun walaupun haram, tidak apa-apa. Suami juga begitu, pokoknya engkau wahai sayangku mau berbuat apapun tidak apa-apa, walaupun berbuat dosa. Saling mencintai, saling membebaskan. Ternyata yaumul qiyamah, ba'duhum li ba'din adu, sebagian terhadap sebagian yang lain jadi bermusuhan. Engkau tidak mengajari aku agama. Suami juga menyatakan, engkau malah membiarkan aku berbuat dosa. Engkau gara-gara, enggak engkau sebabnya. Saling mencaci, saling memaki yaumul qiyamah. Ini na'udzubillah min dzalik. Gambaran ini gambaran yang mengerikan. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang yang saling bercinta kasih ternyata nanti yaumul qiyamah saling bermusuhan. Ini kita tidak maukan. Yang kita maukan adalah harmonis betul keluarga, tetapi terus menerus langgeng sampai ketika di hari kiamat pun yaumul qiyamah berbahagia. Saling berterima kasih. Alhamdulillah, selamat saya punya suami yang saleh. Wanitanya juga atau lakinya juga bersyukur, alhamdulillah saya punya istri saleha, sehingga semuanya dalam jannah, semuanya dalam surga. Kenapa? Karena di dunia saling cinta mencintai di atas sunnah, di atas syariat, di atas agama. Kalau suaminya salah ditegur istrinya, kalau istrinya yang keliru ditegur suaminya. Maka kalau ada tegur-menegur, itu adalah hidupnya amar ma'ruf nahi munkar. Hidupnya tawasau bisabr, tawasau bil haq, tawasau bisabr. Dan ini adalah kesempurnaan rumah tangga. Walaupun sesekali marah suaminya, karena sunnah. Kamu sudah saya katakan ini tidak sunnah, sudah saya katakan kerjakan yang ini. Dan itu adalah perkara yang wajar di sebuah rumah tangga. Demikian pula ketika istrinya marah, ketika suaminya melanggar sunnah, melanggar agama, dan kemudian saling maaf memaafkan. Ini khonidin a'azakumullah, wajar sebuah rumah tangga terjadi riak-riak sedikit. Itu wajar. Yang penting jangan berlebihan dan jangan keluar dari rumah tangga. Di dalam rumah tangga terjadi keributan suami istri, biasa, hampir tidak ada keluarga yang mulus. Tetapi jangan keluar, jangan disampaikan ke orang tua laki-laki, perempuannya ke orang tua perempuannya, akhirnya bertambah besar. Jangan, biarkan di dalam rumah tangga. Kalau perlu anak-anak tidak dengar sampai selesai urusan. Alhamdulillah, insyaallah akan kembali indah ketika perkara itu tidak keluar dari rumah tangga. Barakallahu li wa lakum. Wa barakallah, semoga Allah berikan barakahnya kepada kita dan kalian semuanya, dan semua keluarga-keluarga kaum muslimin. Semoga Allah berikan kepada kita dan keluarga-keluarga kita al-mawaddah wa rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita adalah keluarga sakinah, keluarga yang tenteram, yang penuh keharmonisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingannya.